صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu sekalian, saya mau kisahkan sebentar. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bertahannuf di Gua Hira, ya. Kemudian tibalah masa pengangkatan itu. Ketika diangkat menjadi rasul, ditandai dengan turunnya wahyu, tiba-tiba datang seorang malaikat menyamar mengatakan kepada beliau, "Iqra." Bacalah. Nabi menjawab, "Mana biqari? Saya enggak bisa baca." Dan kalimatnya menggunakan ba, biqari. Kalau ada kalimat ditambah dengan ba melekat di situ, itu artinya huruf berfungsi menguatkan salah satu maknanya. Ya, ada 14 makna ba nanti. Ada 14. Salah satunya litakid, untuk menguatkan. Bisa Nabi mengatakan ma qara'tu, saya enggak bisa baca. Tapi Nabi memilih menggunakan uslub, metode menggunakan ba, ma ana biqari. Saya betul-betul enggak bisa baca. Kalau saya ajarkan rumus itu, insya Allah akan ditemukan di Quran, di hadis. Misal di surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bisa Allah menyampaikan begini, alaisallahu ahkamal hakimin, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba bi ahkamil hakimin? Untuk menegaskan kalian jangan pernah ragu kalau saya sudah tetapkan sesuatu, karena saya ini sangat adil. Yakinkan pada dirimu, saya ini adil sungguh, ya. Nah, jadi Allah ingin menguatkan makna itu. Baik. Sampai tiga kali. Ketika sudah bagian yang ketiga, dipeluk oleh Jibril. Perhatikan, ketika dibacakan Iqra, Nabi bilang gak bisa baca. Tapi ketika disempurnakan kalimatnya, Iqra bismi rabbikan ladzi khalaq. Muhammad, baca. Jangan karena kamu tidak pernah ada guru yang mengajarkanmu. Jangan karena kamu tidak pernah bisa belajar. Jangan karena kamu tidak mampu baca. Lakukan semua itu karena Allah. Jangankan membuat kamu bisa mengikuti bacaan, menciptakan kamu saja begitu mudah. Maka dihadirkanlah suasana itu, dilakukan karena Allah, bukan karena tuntutan membaca Allah. Ketika dilakukan itu semua, tiba-tiba mudah bagi Nabi mengikutinya. Saking mudahnya menghafalkannya, pengen cepat-cepat tulisannya, ingin cepat-cepat. Penghafal Quran kan begitu, ya. Kalau sudah mulai menghafal, ingin cepat-cepat tuh dibacakannya. Maka turun nanti ayat-ayat selanjutnya di Quran surah 75 ayat 16-18 itu. La tuharnik bihi lisanaka lita'jalabi. Kamu yang sudah bisa nikmat menguasai Quran, jangan cepat-cepat membacakannya. Tenang saja. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami yang akan tanamkan Quran dalam dirimu. Saya ajarkan satu rumus, kalau ibu bapak ingin cepat menghafal Quran, cintai Qurannya. Lakukan karena Allah. Jadi orang yang melakukan karena Allah, bahkan dia tidak bercita-cita untuk jadi hafid. Saat seseorang menghafal Quran untuk hafal, itu mengurangi nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahkan untuk jadi seorang hafid pun hilangkan itu, karena Allah saja. Ya. Mau hafid, mau tidak, ya. Mau banyak yang dihafal, mau sedikit, saya terserah Allah saja. Seridhonya Allah. Kalau sudah seperti itu Qurannya yang datang, ditanamkan oleh Allah, bukan kita yang capek menghafal. Ya. Poinnya, ketika sudah nikmat bacaannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kesannya mudah dilakukan, maka untuk mengenang peristiwa itu, kalimat bisminya ditambah dengan alif. Alif itu dalam bahasa Arab huruf yang berfungsi menunjukkan sesuatu yang panjang, berproses. Proses. Ya. Kalau dalam bacaan disebut memanjangkan bacaan, jadi kalau ada huruf alif dalam satu kalimat, itu kalimat sebelumnya pasti dibaca a panjang. Fa tambah alif. Baca fa panjang, pa tambah alif, baca pa panjang, selalu begitu. Tapi yang paling aneh, ada huruf ba ditambah alif, kok dibacanya bi. Oke, kan dulu Quran gak ada harakatnya, ya. Di harakat itu pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Masya Allah, dulu gak ada harakatnya. Seharusnya rumus cepatnya, kalaupun tanpa harakat, ada huruf, ada alif, pasti dibacanya panjang. Ini tidak, malah dibaca bi. Yang unik, yang ini pun dibaca bi, tapi gak ada alifnya. Kenapa huruf ba dalam kalimat Iqra bismi rabbi menggunakan alif, padahal bisa saja langsung dirangkai? Untuk memberikan kesan kepada kita kisah yang dulu pernah terjadi. Nabi SAW dulu ketika diminta baca, panjang prosesnya, tidak mudah. Tapi ketika semua dilakukan karena Allah, yang sulit menjadi mudah, yang tertutup menjadi terbuka. Ini pelajaran kepada kita, Kalau Bapak Ibu ingin menunaikan aktivitas, bahkan anak yang belajar, kita yang bekerja dan sebagainya, kalau Anda menemukan kesulitan yang buka, lakukan semua karena Allah. Maka mudah bagi Allah menjadikan yang pendek menjadi panjang, yang sulit menjadi terbuka, bahkan yang panjang menjadi pendek. Semudah Allah menciptakan kita sebelum terlahir ke dunia. Jelas sampai sini?